Niki tasih terusipun dawuh saking Syekh Ibnu Abbad ingkang nerusaken cerita. Wakila didawuhaken, diceritakaken inna rajulan sak temene wong lanang iku ukhrija di tokno. Ditokno minasi jenis saking penjara. Tapi wafiri jenis laniku yang dalam sikile rojul. Koidun utai ono taline. Sikile sik dirantai dibondo. Yas alu halen jaluk-jaluk sopo rojul anasa yang menungso. Pakola mongko ngucap sopo rojul. Li insanin maring menungso. Atini kisrotan. Cara Jawa ini nyuwun mas. Paring-paring. Sama sukane pecah racah-racah. Nggih purun. Mboten-enten roti sing utuh. Nggih roti cuilan-cuilan. Nggih purun. Pakola mongko ngucap sopo insan. Enek wong sing ngomong ini. Laukoni ta'abil kasroti. Lama wudi alkoi tu piri jerika. Sama ni ku kasep kan. Sajane upamokit bien. Sama ni ku nerima panganan sing cuwil-cuwil. Pecahan-pecahan una sama nerima. Sama ni ora dibondo unungi. Laukonik talamun nerima. Sopo siro bilkis roti kelawan. Bondo remuan. Bondo receh-receh. Nguli saitek rongitek. Oleh sewu rong ewu. Mbok tampa, mbok trima. Ya lama wudi ayektine ora diselehaken apa alqaidu. Bondo apa alqaidu tali piri jenika, carane mbok ketrek. Apa alqaidu ketrek piri jenika ing dalam sikil sira. Kok pomo sampean ki biyen nrimo panganan sisa-sisa. Yes, penghasilan sewu rong ewu. Sampean ra ngira diketrek ngono. Bon, enten malih. Apa cerita malih. Waro'ala ningali sapa rajulun wong lanang rajulan ing wong lanang liya menawa hukamae saking ahli hikmah. Enten tiyang niku kepanggih tiyang sing ahli hikmah. Terkenal tiyang niku ahli hikmah bijaksana. Tukang nuturi wong. Lah kok yakulu mangan sapa rajulan menawa hukamae mangan maing barang tasa koto kang kecer apa ma kecer minal bakli saking janganan ala roksil ma'i ono ing duri banyu kali jadi ini banyu kali maksudnya gue enten sisa-sisa panganan sing pesih kentir maksudnya itu diseroi terus diumbarsi terus dijahat. Pakola mongko ngucap sapa rajul sing wong biasa. Pak wong sampean niku nggih pinter. Sampean niku ahli hikmah, ngelmu sembarang kalir duwe. Kok dahare kaya ngoten. Lau khadim ta. Lamuna purun dadi peladen sapa sampean as-sultana ing ratu ing raja, upama sampean daftar dadi pegawene ratu lam tahtaj moko ora butuh sapa sira ila akliyada maring mangan iki panganan sisa. Wow, dengan iki jane ya delok pinter. Ya gagah ganteng upama sampean niku daftar dadi staf ahline raja ngoten lak mboten perlu mangan ngeten-ngeten. Pakola mongko jawab sapa hakim wong lanang sing ahli bijaksana ahli hikmah wae. Ala yok diwalek to kudune wa anta laukoni tapi dalam tahta ila khidmati sultan sampean niku mikire kwalek jane upama sampean niku gelem nrimo mangan sisa-sisa ngene ae sing penting wetenge kebet laukoni talamun nrimo sapa sira biasa kelawan imangan iki mata sakata minal bakli lam tahta mengko ora butuh sapa sira ila khidmati sultan maring dadi buruwe raja. Sampeyan nek gelem nrimo ngene, lak gak perlu to dadi buruwe raja. Jadi lek gelem nrimo ku eneke ning Jawa, ngono ora perlu dadi jongos ning Brunei barang iki enggak perlu. Nggih, nggih. Nggih. Sabar. Wong gara-gara iki lek mergo asline ngono jane mung ora nrimo. Yo wis cukup cuma kurang akeh. Lah, ini Nabi nanti ngelengaken wong rumah tangga ini. Termasuk tanda-tandanya wong rumah tangga bahagia ini kulit duwe papat. Min sa'adatil mar'i, iku termasuk tanda-tandanya kebahagiaannya awa-awaan. Arba'atu khisolin utawi, ono papat piro-piro perkara. Namun siji, an takuna lahu zaujatun sholihah. Nomor siji antakuna yen to ana iku lahu kedue mar'i apa zaujatun sholihatun bojo sing sholihah. Bojo sholihah niku napa? Tuinu. Tuinu kang gelem nulungi, bantu sapa zaujah sholihah lidinihi maring agamane mar'i. Iku bojo kok aja kok kowe pilih ndi bojo berjilbab karo sing gak berjilbab. Lah, liru. Bucu berjilbab ni malah anak cacat rakyat kok. Berarti apa sing budi? Sing boten berjilbab lah berarti ni ku uang ni ku gak manut perintah agama. Terus, sing paling penak ni ku bucu sholihah. Gelap bucu sholihah ni ku asal rapat tak jilbaban malah jilbaban. Upama wis jilbaban. Zaman wis tauruh cacate. Upama anu manut, maso pesek lek manut niku lak maremno. Dadi mbang ngirunge mbange rayu gregetno. Terus nomor kalih, dawuh Kanjeng Nabi wa aula wa an yakuna lahu auladun abror. Wa an yakuna lan arep yen to ana iku lahu kedhe mar'u apa auladun pira-pira anak. Abror kang padha bekti-bekti. Anake manut-manut bekti-bekti. Niki tak gandeng. Lek bojone salihah insyaallah anake abror, birul walidain. Tapi lek bojone ora salihah, masuk bapake tukang topo. Nggih, bapake saleh topo gitu delalah duwe bojo ora salihah. Niku anake mesti blunat-blunat. Meh, ini ku kena tinggu rumun. Distorastro. Sing buta ini ku lak gak tau maksiat. Gak tak? Gak. Lala dia bucu lah kok. Sinan? Jadi gendari semuanya kok kelakuannya kok. Sing disembah Betari Durga. Ini dia anak ya Kurawa. Gak tak? Pandu ini ku jenis rada cerongoan. Ngelpun rokok lho Pandu ini. Ya, tapi wong Dewi Kunti ini ku sholihah. Manut karo wong lanang tenan duwe anak ya jadi pendawa. Ora nurun bapak, malah akhirnya anaknya sing bilani bapak ini. Nggih tak? Iku lek sing tahun delok wayang. Ora tahun delok, ya ora apa. Dosa muka niku jane anaknya pendito. Anaknya pendito. Ya, tapi nalika dhewe bojo niku bojo sing ora patek. Kenapa salihah wong nyatane selingkuh kok. Lha gelem selingkuh duwe anak terus dadi dosa muka ngoten niku. Mane nggih. Nabi Yakub niku lak nabi niku saleh napa mboten nabi? Saleh. Nabi Yakub niku duwe garwa loro. Sing garwa pertama niku kendele wani nyeneni Nabi Yakub ora leren-leren. Walah, jenenge biasane pancen bojo sira sing nomor 1 niku kendele ra karo-karo. Ngomel ra karo-karo. Nah, sing bojo kedua salihah. Nerima yo meli karo mbok tua wis meneng. Lek perlu anu bahaya kok wis napa-napa paring ning ngriku mon kula mboten usah. Dene niku delalah duwe anak loro Yusuf kalih Benyamin niku apike ra karo. Lah sing bojo pertama niku duwe anak 11 Yahuda Yahudi. Sing 11 iku lho nggih. Lah niku delalah duwe anak 11 sing jenenge terus dadi Bani Israel. Ini ku gara-gara ini bujuri Nabi Yakub betul solihah. Ini anaknya yang pentalit. Mergo apa tak? Senajan banyu ini ku bening. Nek gentong sing dikai banyu ini ku enek pelabangnya. Ini ku mikirnya dititok ya ngwatiri. Kerane metu ya banyu campur racun kelabang. Nah, tapi lek senajan banyu ini rapatek bening butek-butek sitek. Tapi lek adae niki resik niku menep. Lah menep lan iku lek dicidhuk dadi banyu bening. Wong lanang niku penak pakai titap-titip ngono. Sing dadi kran iku lho, sing dadi kran iku sing nguwati kudu ngati-ati. Saestu soalé tandon teng griya niku ibu-ibu. Nah. Masak wis dipangan wong sak omah niku sing nandani ibu. Lah nek masake karo grundel. Panganane lah hawane hawa grundel. Terus didulangno anak-anak sing resik-resik, tapi panganan campur grundel. Anake yo tukang grundel. Lho, mate lho nggih, mane wis to. Ibu iku berat. Bumpeng iki hari ibu. Hari ibu. Dadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, swarga kuwi ning ngisor telapak kaki ibu. Niku maknane napa? Ora kok soal ibu niku malati, sing hati-hati. Lah nek delamaane nggon swarga, lah tapi terus kentole jangkae ning neraka para swargane melok njegur neraka. Ngati-ati niku. Niku. Sing nomor 3, wa an yakuna khulafa'uhu abrara. Tandane wong rumah tangga bahagia niku lek koncok pergaulan campure niku hanya kula arep yen tok ana sapa kula tokuh pira-pira kanca pergaulane iku solihina kok abrara iku solihina pira-pira wong sing saleh-saleh petuk kanca kana saleh petuk kanca kana saleh niku nggih senajan dhek rada mlunak titik niku katut dianggep wong saleh tapi lek kanca pergaulane niku preman. Senajan dhek asale yo sregep ning langgar niku sesuk yo nek apa-apa dhek katut. Paling gak katut dadi seksi. Diendang-endang ning kantor polisi. Ini dadi urusan. Sing nomor terakhir tandane wong rumah tangga bahagia niku wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Wa an yakuna lan arep yen tok ana apa rizquhu. Rezekine wong mar'u mau iku fi baladihi ning negarane dhewe. Ya, ning negarane dhewe. Ya opo? Iki lek dhuwit lek dikirim terus kangen. Gitu nggih? Dhuwit lek dikirim kangen iki lek ngirim piye? Dengge lho, niki nuwun sewu lho, niki kula kok lek panjenengan kuwi niat budal ning gurune wong loro sisan. Betul lho. Wong loro sisan ben nuwun sewu pengadilan agama gak repot ngurusi. Pengadilan agama sak niki repot arep manu diarani pegat bojone ning kono. Arep dilanu kok gak nerima. Monggo mulai cek ngaku dadi bojone. Ya repot. Gak ngono kadang-kadang karena tetep cek dadi bojone yo bae ning kono oleh rambanan. Mulai malah irunge mbangir. Dadi perkara sak teruse iki dadi perkara. Kita sepele men. An yakuna rizquhu fi baladihi. Rezekine niku ning negarane dhewe. Wis to Mas ya ibarat omahmu kuwi ning tukulane alang-alang. Latarmu kuwi ning eneng petetane kembang bagong, tapi lek iki omah-omahmu dhewe lak penak. Dadi mbang manggon istana tapi wong ning numpang. Ya gampang dicuthek uang. Ngoten lho. Iku. Wong kula nate niku mulyane ngene omahe bupati mboten kerasan soal aku gak melok duwe. Mboten omah kula dhewe ngono sing gelar kloso. Nek delok TV guyon di anake kek klosone ya akeh tinggine ngono wis bakal. Duwe anak akeh iso muni abah ngene wis kesel ilang kabeh. Nggih, mergo iso mulah-mulih. Dene terus wis ning Hong Kong iku ora mulih piye. Nek duwe nek dikirim Betul lah nggih. Berita kena diretak nih. Nenggo handphone iso omong-omongan. Terus nek kangen. Ana nek jenengan ajeng merantau, nek wis duwe bojo, duwe keluarga, diboyong sak keluargane. Ampun sampai bisa. Kata fitnahe timbang barokah. Dimana Kanjeng Nabi pesene ngoten. Iku. Lah napa kok wong niku do ora kuat? Nggih, ora gelem yakin lah rezeki kuwi bali mergo bolak-balik nggih perkara. Lah niku nggih. Karena enek sesuatu sing digayuh berawal dari waham, muncul tomak, jur sampai terikat oleh tomaknya sendiri itu. Padahal dia enak nalika ning Jawa nudang-nudung dindel wong lho, guru TPK ya. Guru TPK ya, merintah murid lah dinut. Ayo sih, Rono ngadep. Cuma panjang ya bayarannya guru TPK ya, iya toh. Malah angen-angen Rono. Bongso ning kono, bener duitnya akeh. Tapi genteng dituding wong. Ini kok siapa nih? Nggih. Kok terjadi? Nggih. Ngono malian walik. Asale nalika ndek mulang a i u babi bu, mulang usolli fardhu dzuhri, mulang kul a'udzu birabbil falaq, mulang alhamdulillah rabbil alamin niku ndek dadi wong mulya sing dibibitno niku kanggo uripe muridé sampe nang akhirat. Tapi bangsa ndek lunga ora dadi guru TPK malah ngurusi sine weteng malah. Lah nggih balik dadi asor kaya kados Raja Wali niku kok. Waqot arad tu. Lan yekti teman-teman ngarepaken sapa ingsun. Ana al-Qur'an yen to nutur nyebut sapa ingsun ana ing kene bab qanaah. Nutur hikayatan ing cerita hikayah kisah nyata. Munasibatan kang sesuai lima maring keterangan nahnu kang utawi ingsun iku ing dalem ma perlune apa liat ta'arofa supaya li enten sing liat ta'arofa enten sing li ta'rifa nggih enten sing li ta'rifa supaya ngerti sapa sira ya kelawan hikayah mau ngerti apa ngerti kaifa ing hale kaya apa takunu ono apa al-himmatu. Takunu tinemu apa al-himmatu. Himmah asaniya tukang luhur. Wal ada bulan. Toto kromo al-mardiya tukang diridani. Fi ahdil bulagi. Ing dalem ngalap sangu. Minat dunia saking dunia. Wal kona'ati. Lan nrimo. Bilyasiri kelawan kang setitik. Minal asyai saking pura-pura suwiji-wiji, tapi kowe waruk yati minnatillah lan bisa ningali anugrahi Allah Ta'ala fitai siril qalil ing dalem gampang no perkara kang setitik. Setitik ini gampang. Aku akhirnya aku jadi akeh. Wasyukri lan nyukuri lahu maring Allah Ta'ala ala dalika ing atase mengkono-mengkono tai siril qalil. Ini kisah nyata sing perlu tak tampil nondek ini. Dawa Syekh Ibnu Abbas. Sing mbok menawa kanthi kisah ini kamu nanti akan tahu. Bagaimana sebenarnya himmah. Cita-cita tinggi itu sebenarnya apa. Terus dari dunia yang kita tempati ini. Yang bisa kita pakai itu seberapa. Terus sesuatu yang sedikit. Tapi kita bisa menyadari bahwa itu anugerah besar dari Allah. Itu bagaimana. Kemudian bagaimana Allah memudahkan sesuatu yang sedikit. Tapi dengan yang sedikit itu kita bisa bersyukur. Mari kita perhatikan kisah di bawah ini. Wala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Kharajna metu sapa ingsun metu minal madinati saking Madinah. Hujjajan hale dadi jamaah haji. Aku metu saka Madinah dadi jamaah haji. Falam makuna mongko nalikane wis ana sapa kita iku bizawiyati ana ing serambi masjid. Nazalna mongko istirahat laren sapa kita. Zaman biyen niku jenenge wong lunga haji mboten kok rombongan numpak pesawat ngoten, rombongan numpak unta jujur-jujur ngoten. Dene pun mlebu teng suci desa enten masjid terus istirahat. Nazalna mongko laren sapa kita. Wong soleren siap-siap sholat yang serambi kono lah kok bawa kofa mau banjur mandek leren bina kelawan kita soporo julun wong lanang pas gerombol yang serambi masjid ono wong lanang alahi kangi kue ngatasi rojul siap bunuh tayono pakaian siap bunuh tawi nganggu pakaian rispatun kang indah walahulani ku kedua rojul mandorun utawi napa nggih mandorun utawi peningal pandangan wahai batun lan wibowo wong iki klambine mewah dilihat itu ya ganteng simpatik dan berwibawa wasuratun lan rupa hasanatun kang ganteng wa muru'atun lan muru'ah perwira faqala engko ngucap sapa rajul man yabghi khatiman man yabghi saqian manutai sapa ya iku yabghi butuh sapa man khatiman ing pelayan man utawi sapa ya iku ya bagi butuh sapa man sakian ing tukang ngombeni sinten sing butuh diladeni sinten sing butuh diombeni fakultu mongko ngucap sapa ingsun mas dunaka hadhil kirbah dunaka ngalapa sapa sira hadhil kirbata ing iki gribo gribo niku wedhus sing pun dijukuk lulang tok terus dijahit malih dadi buntute kaya kaya wedhus. Nah ini lulang tok lan niku nun sewu buntute ditaleni gulune nggih saged ditaleni. Yen tangan apa? Iki ditaleni niku nggih ada banyu. Dadi ada jenenge gribo. Kalau saiki jerigen lah. Mas iki lho Mas ana gribo samane isine banyu. Pak Koda Pakoda mongko ngalap sapa rajul sing ketok ganteng iku mau ha ing kirbah wantolak lan banjur budal sapa rajul nggawa kirbah mau palam yalbas mongko ora leren sapa rajul ilayasiron kejaba mung sedelok banget hatta akbala sehingga madhep sapa rajul madhep wis teko maksude hatta akbala sehingga teko sapa rajul wakadim talaat pan teman-teman wis kebek gluteh apa aswabu pira-pira sandangane rajul gluteh tinan ing endun wa asarat lan ngeplek apa alkir batu gribo mau fi katifaihi ing dalem pundak lorone rajul lambine kupak lumpur mergo dinggo golek bae niku wae. Lah gribo niku kan tangane wedhus iki kan ngaten kan dicekel ngaten. Lah niku teng pundake niku ngeplek kupake gribo. Bawa doa mongko banjur nyeleh sapa rajul ha ing kirba. Nyeleh gribo niku ketok semangat bungah. Bahwa hale utahe rajul iku kal masruhi kaya sing wong kang bungah adhohi iki kang guyu-guyu. Marem ketok. Lha kok nantang neh. Sumakola nuli ngucap sapa rajul. Napa terus enten malih? Alakum ghairuha. Alakum ana ta iku lakum tetep kedue sira kabeh ghairuha apa ghairuha liyane girbah. Napa terus enten griba sing kosong malih? Kula pundhute ta ya malih. Lah padahal wonge ganteng niku. Kulna ngucap sapa kita la, wis Mas iku ae cukup. Liyane jek kebek. Ora wis ora ana wa'at amna lan banjur ngekeki panganan sapa kita hu ing rajul ngekeki panganan kurson ing tugelan roti baridan sing wis adem baridan sing wis adem fa'akhadha mongko ngalap sapa rajul hu ing kurson baridan mau wa hamidan banjur muji sapa rajul Allah ing Allah Subhanahu wa taala wa syakara lan nyukuri sapa rajul huing Allah kasiran kelawan akeh Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal ini oleh sak cuwil tok. Ngangkat gerobo. Gerobo niku isine saged 200 liter. Wedhus mriko lho nggih. Amun-amun padha wedhus mriki. 200 liter niku meh sak drum. Sak drum niku 216 liter. Niku kuat, pancen nggih gagah kok. Ngoten niku mek dikek roti saithik ngoten lha muni alhamdulillah, alhamdulillah. Sumaik tazala. Mengko terus nyingkreh. Ora-ora grombol ya teng lingkungan masjid niku tapi terus nyingkreh. Terus iktazalan dhewe sapa rajul waqa adalan banjur lungguh sapa rajul yakulu kalih mangan sapa rajul aklajain kaya mangane wong sing lesu fadrokat mongko nusuli ni ing ingsun alaye ngatasé rajul apa safaqatu welas dirose bakdu ulama niku wau aku roh lakone ngono kuwi aku kok terus marane ngatiku tukul kawelasan. Pakumtu mongko ngadeg sapa ingsun ilaahi marani rajul bito amin kelawan go panganan thayyibin kang isih utuh sing isih apik. Aku kok mesakne ganteng-ganteng. Sale klambine resik, gopak lumpur. Dikai sithik eleh alhamdulillah alhamdulillah kok ora leren-leren. Terus mojok mangan saja eleh. Dokoh. Ketok leh lesu. Akhirnya aku welas, terus tak parani, tak kai roti sing isih apik. Karena kang ono po to'am iku ma'ana sertane kita. Waksar tulan ngakehaken sapa ingsun lahu kedua rajul minum saking to'am mau, tak kai akeh tenan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Kot alim tu, sepurane mas ya. Kot alim tu teman-teman ngerti sapa ingsun ana usah temene kelakuan iku lam yakok ora marem mingka saking sira pal kursu sak cuwil roti dimokeen kelawan kemareman cara jawane mas roti sak mono kuwi apa ya iso nyililit ning weteng sampeyan aku ngerti sampean mesti durung wareg bener cara jawane. Kulo yakin mas, sampeyan niku mangan sak monten niku dereng marek. Mulane padunaka. Ngalapo sira hadap to ama ing iki panganan. Niki lho sampean-sampean jahat. Panadoro mongko manden sapa rajul fi wajihi dalam wajah ingsun. Wa tabassama lan banjur mesem. Niku dipandeng terus sese mesem. Wa qala lan banjur ngucap sapa rajul ya Abdallah innama hiya fauratu ju'in fala ubali bi ayyi shay'in radattuha anni faraja'tu anhu faqala li rajulun ila jambi ata'rifuhu qultu la qala annahu rajulun min bani hasyim min walatil abbas bin abdul muthalib ya abdallah hey. Kaulane Gusti Allah, cara Jawa kisana. Ngaten iki. Kisana innama yang mestine ya utawi utawi panganan. Utawi panganan niku fauratu ju'in obah-obahe wong lesu. Sing sampean tingali niki lak namung napa obahe wong lesu mah. Fala ubali mongko mboten peduli sapa kula bi ayi sayin kelawan endine suwi-wiji rodatta nolak panjenengan ha ing faurah ani saking ingsun kula mboten peduli sampean tolak nggih mboten napa-napa sampean paringi mboten napa-napa mboten. Pun saniki niki pun cekap jane ngeten iki mboten apa-apa sak panjen kula panjen wong nggih mboten lesu tenan sak menten iki mboten cekap. Kula badanipun mboten peduli malih enten malih napa mboten, sampean balik napa mboten niki kula nggih mboten peduli. Usah menten mon cekap ten apa kok dikeki sak mboten kadang. Para jatu mongko bali sapa ingsun anhu ninggalna rajul niku wau. Wis dikeki ora ngene ya wis. Jadi tak gobalina. Fakala li rajulun. Terus ning masjid kono enek wong liya. Wong desa kono ketoke. ngomong. Pakola mongko ngucap li maring ingsun sapa rajulun wong lanang liya maneh ila jambi ana sanding ingsun. Mas. Sama napa ngerti niki? Bocah ganteng niki. Atarifu ana ta kenal panjenengan hu ing rajul sing dhisik rajul sing lambine apik wae. Kultu jawab sapa ingsun lah, mboten kula mboten kenal. Lha terus sinten to niku? Kola. Cerita sapa rajul sing seneng sandingku kuwi. Innahu rajulun min Bani Hasyim. Sakjane niku sik keturunane pun keluarga Rasulullah. Niku rajulun wong lanang min Bani Hasyim saking Bani Hasyim, tapi min waladil Abbas saking keturunane Al Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jalure ing pundi? Hadza utawi niki rajul niku min waladi Sulaiman saking putrane Sulaiman ibni Abi Ja'far Al Mansur, putrane Khalifah Abi Ja'far Al Mansur. Kana ceritane ngoten, kana biyen-biyen yaskunu manggon sapa rajul Al Basrata ing kutha Basra. Asale niku riyen piyambake teng Basra. Fataba mongko banjur tobat sapa rajul. Fakharaja mongko metu sapa rajul minah saking Basra. Dan fafukida mongko den isile dianggep ilang. Fafukida mongko dianggep ilang sapa rajul. Fama urifa mongko ora dingerteni lha kedu rajul apa asarun labet. Ya mbah niku terus medal king Basra padahal niku anake khalifah niku. Dan niku terus ngilangnya jejak ibaratnya ngoten. Terus manggon teng jero desa niki. Diceritani ngono, wah menarik iki. Pak Jaba mongko nggawakaken apa cerita ni ing ingsun apa sing nggawakaken kauluhu ucapane rajul sing cerita mau. Akhire tak tunda oleh kulo mau. Suma ijtamatu. Nuli banjur ngumpul sapa ingsun bihi kelawan rajul, rajul sing dhisik wau dudu rajul sing iki. Wa anastulan banjur napa? Ngakrapaken sapa ingsun hu ing rajul. Wakul tulan ngucap sapa ingsun mau ora maring rajul, rajul sing dhisik dudu rajul sing cerita. Terus aku ngucap ngene, ya fata. Eh cah nom, Mas. Ana rajulun min ikhwanika. Sakjane sampean kalih kula niku sik dhuwur. Kula ninggih Bani Hasyim, sampean nggih Bani Hasyim. Ana utawi ingsun iku rajulun wong lanang min ikhwanika saking pira-pira sedulur ingsun. Kula niku sik dulur sampean lho, Mas. Cara sakniki habaib ngoten kula niki sik sami-sami dzurriyatur rasul cuma kula niki al-attas sampean napa al-muhdhar napa al-jufri biasa lek wong Arab ngoten niku biasa cara wong Jawa nggih kula niku sik dulur sampean sik padha jawane cuma kula niki Jawa Timur sampean Jawa Tengah ya apa dibalik kula Jawa Tengah sampean Jawa Timur Kula niku mengerti, kula pun mireng-mireng kabar. Wakot balagolan teman-teman ustu meko kabar ni ing-ingsun apa mau diuka kedudukan panjenengan. Kula niku pun ngerti. Panggonan sama ni kula ngerti. Mula Pak Ahbab tu mongko seneng sapa ingsun al ittisala ing kenalan bika kelawan sira. Nek sama noleh, kula seneng nek kula saged kenal sampean. Fahalaka antu adilani. Pahalaka mongko ana ta iku laka keduwe sira apa antu adil arep yen to ngimbangi sapa sirani ing ingsun. Taman purun ngimbangi kepinginan kula. Fa inna ma'i fadlan min rahilati. Fajazani khairan. Saman nek purun ngancani kula, ngimbangi kula, barengi kula monggo niki kendaraane sing enten lowongan nek sampean ajeng bareng. Pakin namae sak temeniku kedhe kula apa fadlan luwian panggonan min rohilati saking tumpaan ingsun. Lha kok jawabe matur nuwun. Fajazani khairan. Fajaza mongko males jawab sapa rajul ning ingsun khairan ing donga apik. Waqala lan banjur ngucap sapa rajul. Lek lau arata hadza law aratu hadza lakana li mu'addan suma ana sa'ilayya wa ja'ala yuhaddisuni. Law aratu kok upama kula karep ngarepno hadza ing niki-niki balik malih teng Basra. Lakana moko yektene ana niku lek kedue ingsun apa mu'addan perkara sing kena disiapno. Saya kula karep kon kebiyen pun kata sing nawani. Pun kata sing nawani tapi cuma Anisa nuli ngarem-ngarem sapa rajul ilaya maring ingsun. Nggih ngapunten mawon lah kula mboten saged derek kula dongakne mugi-mugi perjalanan sampean slamet. Tapi ngapunten kula mboten saged derek. Wa ja'alan banjur tumandang sapa rajul iku yuhadisu nyeritane sapa rajul ning ingsun. Faqala mongko ngucap sapa rajul nggih. Ceritane lak ngeten kula niki sakjane ana rajulun kula niki wong lanang min waladil Abbas saking keturunane Al Abbas. Berarti keturunan Khalifah Abbasiyah. Kuntu ana sapa kula niku askunu manggon sapa kula Al Basrata ing Basrah. Wa kuntu lan ana sapa kula niku zaki burin wong sing gumedhe sadidin kang banget. Wa tajaburin lan tegese kumalungkung. Wa badhin lan keras. Kula niku gumedhe katik banget. Bahwa ini lan sak temene kula niku biyen amartu tau perintah sapa kula khodiman ing pelayan li kedue kula perintah an yahsua ing yen to gelar sapa khodim li kedue kula gelar pirosan ing lemek min haririn saking sutra wa mi khoddatin lan bantal biwardin nasirin kelawan lungsung kang empuk. Jadi kula niku asale duwe pelayan sing tukang ladeni kula. Kula niku nate merintah pelayan niku kula ken gelarke karpet sutra terus bantale nggih dibungkus bantal sing semu mawar sing empuk. Babaina ma ana mongko suatu ketika ana utawi kula niku naimun tesih turu ida ana utawi ingsun iku nae men turu idan dumadaan bikom iwardatin kelawan di coploke lungsung kot ghafalat kang teman-teman wis lali anhu saking kom in mau sopal khodimatu pelayan. Kula niku basa tilem ndak kok tangi turu niku plungsunge pun mboten enten. Pun dijukuk kalih pelayan wedok ajeng diumbah. Fakum tu mongko ngadeg sapa ingsun ilaya maring pelayan. Faaujak tu mongko nyiksa sapa ingsun ha ing pelayan dorban kelawan pukulan. Kula kamplengi badhe niku terus sumaut tu nuli bali sapa kula ilamat jai maring gon turu kula. Ba'da ikhrajil qam'i sakwise ngetokne apa niku wau plungsung minal mikhodati saking bantal. Terus bangsa mboten niku teng jero turu ngipi fatani atin fi manami. Moko banjur tekoni ing kula sapa atin wong kang teko fi manami ing dalem turu kula fi suratin fazi'atin ing dalem rupa kang medeni. Teng jerone turu kula ngipi atin wong niku dugi medeni banget. Elek banget. Bahasa mongko ngeguyu. Sopo atin ni ing kula. Wakolalan ngucap sopo atin. Wong sing teko tenjure lima ing kula. Afik min ghosyatika. Wa absir min khairatika. Afik sadaro siro. Penggandeng sadaro. Min wasyatika saking turu sira wa absir lan ningalana sapa sira min khairatika saking kebingungan sira tumaan saanuli tumandang sapa wong sing teko ning jero impen mangku yakulu ngucap ya khaddu innaka in tuwas ifsada layyinan wusitta ba'dal mauti summal jandali pamahat linafsika salihan tas'ad bihi faltan dimanna ghadan idza lam taf'ali. Ya khattu, Ya khattu, inna ki sak temene sira he pipi. In tuas sada lamun dibantali sapa sira pipi, dibantali layinan ing bantal kang empuk. Ilinga ya. Usita bakal dibantali sapa sira bakal mati sause mati dibantali sumal jandali ing atose lemah. We saiki bantalan sutra ngono ae dijukuk wis ngamuk-ngamuk. Ilinga, kowe saleh ning jero kuburan mati bantal iki lemah atos. Pamhak mongko siap-siap sapa sira linafsi kamare ngawak dhewe sira salihan ing ngamal kang saleh. Tas'at kang bisa bejo sapa sira bi kelawan salihan. Faltan di mana? Mongko bakal napa nggih? Getun temen sira. Godan sesuk ning jero kubur di dalam taf'ali tetkalane ora nglakoni sapa sira. Lek kowe saiki gak gelem siap-siap ngamal sing apik, kowe seneng gumedhi njoto si pelayanmu ngono kuwi, dah ditenono. Sok kowe getun tenan ning jero kuburan renek kancane. Latihana mulai saiki turu dhewe tanpa diladeni. Mergo sok ning kuburan yo gak enek pladen. Kala cerita sapa rajul wau fantabah tu. Mongko tangi sapa ingsun fazian kalih wedi. Fakharaj tu mongko metu sapa ingsun min saati sak nalika ila rabbi maring pangeran ingsun hariban halih melayu. Fahaza mongko tawi niki niku khabari cerita kula. Dadi kula ajeng bali malih teng Basrah. Lagi napa? Kula niku ngrasakno penak pun suwe. Kula ceritane melayu mriki niki dingin dari Basrah sampean jak mriku. Kala dawuh sapa arrawi sing cerita, falamma qadha mongko nalikane wis rampung. Hadisahu ing ceritane rajul hadza kang iki. Lah kok in khonasa terus ngalih. Ani saking ingsun wa madha terus lunga kluyur-kluyur silang. Niki kene iki dhewe cerita, ngoten nggih. Maksude ternyata wong niku lek nrimo roti sing cuwilan ngoten niku malah nolak ya gelem, nampa ya gelem. Tapi coba oleh di arep kapan ya aku iso dadi balik. Dadi pangeran maneh ning Basra. Ya mesti terus gelem. Mila sejarah ning mana? Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya niku kan asale raja ya sultan. Gampangane ketipu politik karo anak angkate dhewe. Sunto Wijaya, nggih. Kalah, terus beguru. Gurune guru Toreka. Ya mboten salah. Gurune iku teng daerah Madura mriku. Enten sing cerita pokoknya sampai 40 macam Toreka dikuasai kali Sultan Hadiwijaya. Asale niate arep nggih ngrebut kekuasaan malih. Nah, bangsa pun wangsul keng riko. Karo durune dikandhani. Ya lek kowe arep dadi wong mulya nah ya kono mulya maneh. Udawi gurune ngoten. Lah rumangsane piye wong mulya kuwi dadi ratu. Wah, semangat budal malih. Anak buahe sing biyen-biyen dundelik-delik dihubungi malih. Akhirnya dugi lawan Solo kriku daerah Bengawan Solo kriku ajeng moro teng pundi daerah Pajang daerah kira-kira kiwa tengene Ngawi ngriku kan nyabrang nyungsang mulai keng kali Bengawan Solo dugi kiwa tengene Lamongan ngriku ya dicegat kali gurune male ora ngono karepku Kowe lek pengen dadi raja, pengen dadi wong kuwasa. Dadi wong kuwasa sing tanpa kerajaan. Dadi wong kuwasa sing tanpa wujud istana. Terus kesanipun guru terus niku. Wis ta? Kowe iki mulang. Prajurit-prajuritmu kuwi ulangen tata syariat. Tata hakikat. Tata marifat. Kowe madheka dadi pendhita. Wis lek perlu kowe nyuwun Gusti Allah wong kadar kemuliaan dunia wis tau mbok lakoni. Apa to gunane? Wong rasane ya mung kaya ngono. Tapi lek kowe manut aku iling-ilingan. Nek kowe manut aku, sok anak putumu kabeh insyaallah arep dadi segoro ning ilmu. Ya, manut kalih gurune. Terus Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya terus gak sida pengen dadi ratu. Saya jadi kiai. Mula tatanan kiai karo santri teng pondok niku wis kaya kraton. Muga bibit kakite asale enten pondok pesantren mulang kitab. Lah nek zaman wali-wali niku mboten nganggo kitab, sing nganggo primbon. Potolan-potolan kitab, primbon macam-macam dadi siji. Lah mulai enten tafsir Jalalain, mulai enten apa? Enten takrib, enten macam-macam biji teng pondok. Niku sing ngawiti Joko. Mulane kiai-kiai sing daerah Jawa Tengah mengetan niku sing kathah keturunan Joko Tingkir. Mungkin lek sing mulai Jawa Tengah mengulon niku mengke keturunane saking Panjalu. Bisa lek sing daerah Magelang mengulon niku kata-kata gabungan antarané niku. Niku. Ya napa nggih krana nrimo. Sampai akhir-akhir dadi semacam kesepakatan sejarah. Kesepakatan sejarah antarane kiai pesantren kalih raja niku mboten saling mengganggu. Perebutan kekuasaan teng istana kok kalah niku bisane pangeran-pangeran terus metu. Metu njaluk wilayah sitik sing penting kena dienggo gawe napa padepokan seteniku mulang santri mulang murid. Dan niku biasane ngoten lah dengan perjanjian aku aja mbok ganggu leh kumulan, tapi aku ya ora arep ganggu kekuasaanmu. Mula sak cilik-cilike pondok niku sing jenenge penguasa resmi niku ajeng mlebu pondok mesti kula nuwun dhisik. Ya ta le. Tapi secara tatanan administrasi kiai pondok niku ya manut tatanan negara. Nah, niki jenenge napa keterkaitan hubungan sejarah karena napa panjen nggih rata-rata kiai-kiai niku nrimo duwe sifat qanaah, sifat qanaah. Lan duwe sifat qanaah dadi ya sak anake kadang-kadang ya santri-santrine kon bangun kubuk angkring-angkring ngono ae. Kiaine somay biasa malah kadang macak tani padahal niku cara nganu nasabe sik nasab wong kuwasa. Malah kata sanget njauh niki sing habaib-habaib keturunan pun Rasulullah piyambak sing nyamar teng tanah Jawa sing sampai kaya kehilangan jejak cuma sok enten sandine biasane Kasan Joyo, Kasan Merto ngoten. Biasane sok ngangge kasan ngoten niku sik duriatur Rasul tapi wis nganggo cara Jawa akhire nggih mboten ketara angel lha itu pasti ibu ngeten niku. Ya terus sing dicontokne teng crita niku wau. Trima biru nang kuti banyu. Tapi wong atine wis nerima. Enten apa? Mboten masalah. Mboten masalah. Wis senajan panjenengan pun dikai apa karo Gusti Allah, lek atine gak nerima. Ya pangga dadi budak karo ketidaknerimoan itu sendiri. Lha ngoten nggih. Lah sing penting monggo kula panjenengan khususe napa? Belajar nata ati niku termasuk sifat sing paling kudu dimenonjol dan luwih dhisik niku qanaah niku. Nah, qanaah niku munculnya saking ilange waham. Nggih. Golek wong niku duwe waham mesti tomak. Lah nek tomak gak iso qanaah. Lah niki saling terkait. Monggo kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu dipun paringi manah ingkang qanaah. Tutup sesarengan kan itu Al-Fatihah.